السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، إخواني الطلبة والطالبات رحمني ورحمكم الله. Kita selesai pembahasan tentang hadis yang ke-333, yaitu hadis la yahillu dam mri'in muslimin illa bi ihdats salat. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga sebab: as-sayyibuz zani wan nafsu bin nafsi wat tariku li dinihi al mufariq lil jama'ati. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga sebab, yaitu seorang yang sudah pernah menikah berzina, jiwa dengan jiwa, kemudian yang meninggalkan agamanya, yang meninggalkan jamaah kaum muslimin. Yustafadu min hadal hadisi fawaid. Diambil dari hadis ini beberapa faedah, di antaranya apa yang kalian sudah terjemahkan, masya Allah. Yaitu pertama, tahrimu qatlil muslim min dakarin aw untha wa saghirin wa kabirin bighairi haq. Tentunya faedah pertama, haramnya menumpahkan darah seorang muslim. Haramnya membunuh seorang muslim. Laki-laki maupun perempuan, besar ataupun kecil, tanpa kebenaran. Yang kedua, anna man ata bisyahadatain. Yang kedua, bahwa siapa yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, wa ata bima taqtadihi, dan sudah mengerjakan konsekuensi dari dua syahadat tadi, yakni konsekuensi keislaman, salat 5 waktunya, puasa di bulan Ramadannya, dan lain-lain. Fahuwa muslim, maka orang itu disebut muslim. Muharramun ad-dam wal mal wal 'urd. Kalau sudah dinyatakan dia sebagai muslim, maka terjaga darahnya, terjaga hartanya, dan terjaga kehormatannya. Lahu walil muslimin wa alaihi ma'alal muslimin. Untuk dia, hak dia seperti haknya kaum muslimin, dan atas dia kewajiban-kewajiban seperti kewajiban-kewajiban kaum muslimin. Untuk dia seperti untuk muslimin, atas dia seperti atas muslimin. Saya terjemahkan untuk dan atas. Dalam bahasa Arab, kalau untuk berarti hak, kalau atas berarti kewajiban. Sehingga terjemahan bebasnya, hak mereka seperti hak kaum muslimin, dan kewajiban mereka seperti kewajiban kaum muslimin. Yang ketiga, tahrim fi'li hadihil khusalit salat. Haramnya tiga perbuatan yang disebut di dalam hadis ini. Karena disebutkan sampai menghalalkan darah. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga sebab. Berarti tiga sebab ini perkara haram. Bahkan bukan hanya haram, tetapi lebih dari itu, menyebabkan dia dihukum dengan hukum yang sangat keras, yaitu dihukum bunuh. Apa saja perbuatan tiga tadi? Zina bagi seorang yang sudah pernah menikah. Yang kedua, sang pembunuh dengan zalim tanpa hak, tanpa kebenaran, maka dia juga dihukum bunuh. Yang ketiga, al-murtad, orang yang keluar dari agamanya. Ikhwan ibn a'azzakumullah, akhwati fillah, kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Faedah ketiga, haramnya tiga perbuatan tadi, dan juga siapa yang melakukannya sesuatu daripadanya, istahaqqa 'uqubatal qatli, maka dia layak untuk dihukum dengan hukum bunuh oleh penguasa. Sekali lagi, oleh penguasa, pemerintah setempat. Imma kufran aw haddan fadamuhu hadar. apakah dibunuhnya karena kekafiran atau dibunuhnya karena hukum had. Berbeda-beda tiga perkara tadi. Kalau perkara zina al-muhsan, zina bagi orang yang sudah pernah menikah, maka dia dibunuh sebagai had, sebagai hukum had, dirajam sampai mati. Yang kedua juga pembunuh dibunuh juga haddan, sebagai hukum had. Tetapi yang ketiga, seorang yang keluar dari agamanya, keluar dari Islam, maka dia dibunuh bukan hukum had, tapi dibunuh sebagai kufran. Dibunuh karena kekafiran. Yang keempat, istafadna aydan min hadal hadith. Kita dapatkan pula dari hadis ini bahwa makna as-sayyib disebutkan dalam hadisnya as-sayyibu zani. Apa itu sayyib? Yuradu bihil muhsan. Yang dimaksud dengan sayyib di sini adalah muhsan. Muhsan itu pernah menikah. Kadang-kadang kita sering mendengar kalimat sayyib bermakna duda atau janda. Sayyib. Tetapi tidak mesti duda atau janda. Mungkin masih punya istrinya, masih punya suaminya. Karena di sini sayyib bukan bermakna duda atau janda. Sayyib bermakna pernah menikah. Alias muhsan. Dan itu yang dipahami oleh para ulama. Wa huwa min man jama'a wa huwa hurrun mukallaf. Apa itu muhsan? Orang yang sudah pernah jima', sudah pernah berhubungan badan dengan halal. Sudah pernah melakukan hubungan suami istri dengan halal. Maka dia muhsan. Apakah masih dipegang istrinya ataupun sudah dicerai? Apakah masih dipegang suaminya ataupun sudah berpisah? Orang yang sudah pernah berjima, sudah pernah berhubungan dengan hubungan suami istri dengan seseorang, dengan halal, dengan sah, maka dia muhsan namanya. Fi nikahin sahih, yaitu pada pernikahan yang sah. Sawa'un kana rajulan am imra'atan. Sama saja apakah dia laki-laki ataupun perempuan. Kalau sudah pernah berhubungan suami istri dengan nikah yang sah, maka dijuluki muhsan. Dan muhsan ini kalau berzina hukumnya keras. Dahsyat. Yaitu dirajam, dilempari batu sampai mati. Fa'idha zana, fa'uqubatuhu rajam bil hijarah hatta yamut. Kalau orang yang sudah muhsan, zana, berzina, fa'uqubatuhu, maka hukumannya di dalam syariat Islam, dalam semua negara Islam, dia dirajam sampai mati. Yang kelima, anna man qatala ma'suman amdan udwanan fahuwa mustahiqul qisas. Mustahiqun lil qisas bisyurutihi. Faedah kelima, kita dapatkan pula dari hadis ini bahwa siapa yang membunuh seseorang yang ma'sumud dam artinya orang yang tidak halal untuk dibunuh. Siapa yang membunuh seseorang yang tidak layak untuk dibunuh, amdan, dengan sengaja, udwanan, karena permusuhan, karena kedzaliman, fahuwa mustahiqun lil qisas, maka dia layak untuk dihukum qisas, hukum bunuh, bisyurutihi, dengan syarat-syaratnya. Baik, di antara syarat-syaratnya adalah tuntutan dari keluarga yang terbunuh. Di antara syarat-syaratnya bahwa itu adalah tuntutan dari keluarga yang terbunuh. Kalau keluarga yang terbunuh tidak menuntutnya tapi meminta tebusan, maka diberikan tebusan. Paling tingginya 100 ekor unta. Yang keenam, annal murtadda anil Islam yuqtal. Faedah yang keenam, siapa yang keluar dari agamanya, menyatakan diri murtad dari agama, menyatakan diri keluar dari Islam, yuqtal. Hukumnya juga dibunuh. Li'anna riddatahu dalilun ala khubthi tawiyatihi. Karena murtadnya dia, keluarnya dari agama, menunjukkan rusaknya, jeleknya tawiyatihi. Tawiyah adalah apa yang ada dalam dadanya. Tawiyah adalah hatinya. Berarti hatinya sudah busuk, sudah rusak. Kalau di luar Islam, orang kafir bisa jadi karena belum mengenal agama, bisa jadi belum mengenal keindahannya, belum mengenal keadilannya, belum tahu dari dalamnya, kan begitu. Sehingga kita dakwahi agar mereka masuk Islam. Tetapi kalau sudah Islam, sudah mengetahui betapa sempurnanya agama, sudah mengetahui betapa indahnya agama ini, betapa lengkapnya, kemudian keluar, berarti memang hatinya yang busuk. Tidak layak lagi dia untuk diajak, tetapi layaknya untuk dibunuh. Wa naqal baghu khalin min al khair, berarti orang ini hatinya kosong dari kebaikan. Wa ghair musta'id li qabulih, dan orang ini berarti tidak siap, tidak layak menerima agama. Buktinya sudah masuk, keluar lagi. Berarti memang tidak layak untuk menerima agama. Sawa'un akana dzakaran am unsa, sama saja apakah dia laki-laki ataupun perempuan. Hukumnya sama, jika dia murtad keluar dari Islam, yustatab salatata ayyam wa intaba wa illa duribat unuquh. Demikian kata para ulama secara ijma', secara sepakat. Diminta taubat 3 hari, kalau mau taubat walhamdulillah, kalau tidak maka yuqtal, duribat unuquh, dipenggal lehernya. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin, kaum muslimat, wa ikhwanut talabah, wa akhwati fillah. Disebutkan dalam faedah yang ke-6 ini, sama saja laki-laki atau perempuan, fa'inna kufrahu a'zam minal kufril asli. Kenapa orang kafir asli bisa jadi kafir dhimmi, kafir yang dilindungi, bisa jadi kafir mu'ahad yang terikat perjanjian, bisa kafir yang mustautin minta izin tinggal, bisa hidup. Kenapa yang ini kafir dipenggal lehernya atau dihukum bunuh? Karena kekafiran orang yang murtad lebih dahsyat dari kekafiran orang yang di luar. Apa sebabnya? Tadi sudah dijelaskan. Dia sudah menerima Islam, sudah melihat agama ini, sudah mengetahui keadilannya, sudah mengetahui kesempurnaannya. Tiba-tiba keluar, berarti orang ini memang hatinya busuk dan tidak layak menerima Islam. Sedangkan yang di luar sana, mungkin kita akan berkata seperti ucapan Rasulullah SAW, Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk pada mereka. Mereka belum tahu, mereka belum mengerti. Karena orang-orang kafir tadi lihat dari jauh. Bahkan kadang-kadang melihatnya bukan yang asli, melihatnya dari tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah, kedustaan-kedustaan. Belum melihat dari dalam betapa lengkapnya, indahnya agama ini, betapa sempurnanya agama ini, belum melihat mereka. Allahumma hdihim, ya Allah berilah petunjuk pada mereka. Fa'innahum la ya'lamun, mereka belum tahu, mereka belum mengerti. Adapun orang tadi sudah di dalam Islam, sudah masuk di dalamnya, sudah salat, sudah puasa, sudah mengerti tentang syariat ini, semuanya adalah kebaikan, kebaikan, kebaikan, kebaikan. Kok dia malah murtad? Berarti dia orang yang tidak memiliki kebaikan dalam hatinya, dan tidak cocok dengan kebaikan dalam hatinya, dan orang ini tidak layak untuk menerima agama. Mau apa lagi? Maka hukumnya istitabah, istitab salasata ayyam, wa illa turibat unuhu, diminta taubat 3 hari, kalau tidak maka dia dipenggal sebagai murtad. Yang kelima, anna man qatala ma'suman amdan udwanan fahu mustahiqun lil qisas, orang yang membunuh orang yang ma'sum, kharaja minhu madha, keluar dari kata ma'sum, ya tadi, orang yang memang layak dibunuh. Seperti tayyibuz zani, an-nafsu bin nafsi, wa tariku li dinihi. Amdan, dengan sengaja. Kharaja minhu, keluar daripadanya, orang yang membunuh tidak sengaja. Seperti dengan tidak sengaja menabrak seseorang. Maka ini hukumnya berbeda, bukan qisas. Tayyib, yang keenam. Annal murtad anil Islam yuqtal. Bahwa orang yang murtad dari Islam dibunuh, ini sudah dibahas tadi. Yang ketujuh, istadalla bihadzal haditsi ala anna tarikal shalah la yuqtal bitarkiha likauniha laisa minal umuri tsalatsah. Faedah yang ketujuh, berarti seorang yang meninggalkan salat tidak masuk di dalam 3 tadi, berarti hukumnya bukan dibunuh. Likaunihi laisa minal umuri tsalatsah, karena dia bukan termasuk 3 tadi, orang meninggalkan salat, Apakah dia orang yang mohsan berzina? Bukan. Apakah dia pembunuh yang harus dibunuh? Bukan. Apakah dia murtad keluar dari Islam? Perlu ditanyakan. Artinya perlu didudukan, mengapa kamu gak sholat? Kalau dia menjawab, iya saya mau sholat. Berarti tadi malas-malasan saja. Padahal dia tahu itu wajib. Dia tidak murtad, tidak keluar dari Islam. Berbeda dengan orang yang disuruh sholat, menjawab, saya tidak akan lagi sholat karena itu bukan urusan saya. Dan saya tidak mau diperintah sholat, saya gak mau diperintah puasa, saya mau bebas. Berarti orang ini sudah murtad, keluar dari agamanya. Tidak mau mengakui kewajiban sholat, tidak mau mengakui kewajiban puasa. Amma Ibnul Qayyim faqad qala fi kitabus shalah. Adapun Ibnul Qayyim telah berkata dalam kitabus shalah, amma hadis Ibnu Mas'ud. Adapun hadis Ibnu Mas'ud, wala yahillu damu mar'in muslim illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga sebab. Fa huwa hujjatun lana fi qatli tarikis shalah. Kata Ibnu Qayyim, justru hadis itu hujah kami dalam menghukumi orang yang meninggalkan salat untuk dibunuh. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Mengapa? Kata beliau, itu justru dalil kita. Kalimat la yahillu damu mar'il muslimin illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga sebab. Ats-tsayyibuz zani, orang yang muhsan, sudah pernah menikah berzina. Yang kedua, an-nafsu bin-nafsi, sang pembunuh harus dibunuh, qisas. Yang ketiga, at-tariku lidinihi, yang meninggalkan agamanya. Kata Ibnu Qayyim, ini dalil kami. Karena orang yang meninggalkan salat berarti dia meninggalkan agamanya. Karena salat itu adalah rukun min arkanil Islam. Salat itu adalah rukun dari rukun-rukun Islam, tonggak dari tonggak-tonggak agama. Kalau tonggaknya runtuh, maka bangunan keislamannya pun ikut runtuh. Wassalatu ruknul din al-a'bam. Salat itu adalah rukun agama, tonggaknya agama al-a'bam, yang paling besar. Walasiyama in qulna, lebih-lebih lagi kalau kita katakan bi'annahu kafirun, lebih-lebih lagi kalau kita katakan dia kafir, faqad taraka ad-din bil kulliyah, berarti dia telah meninggalkan agama secara keseluruhan. Artinya kalau ketika ditegur, orang itu beralasan menentang sholat, menentang agama, berarti dia kafirnya secara keseluruhan. Lebih pantas lagi untuk dibunuh. Wa anahu in lam yakfur faqad taraka amudaddin. Kalaupun dia tidak terang-terangan saya kafir, tapi dia telah meninggalkan tonggaknya agama, pondasinya agama. Kalau pondasinya runtuh, maka bangunannya akan ikut runtuh. Ini pendapat Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Wallahu taala a'lam. Bissawab. Hadis yang ke-334. Qala al-Maqdisi rahimahullah an Abdillah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, awwalu ma yuqda bainan nasi yawm al-qiyamah fid dima'. Awal pertama diselesaikan urusan-urusan di antara manusia pada hari kiamat nanti adalah masalah darah. Ikhwani fillah na'azzakumullah, kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, wa ikhwani talabah wa talibat rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada hadis berikutnya yang ke-334 yang berkait juga dengan qisas, yaitu ucapan Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Awwalu ma yuqda, awal pertama yang akan diselesaikan urusan-urusan di antara manusia pada hari kiamat adalah masalah darah. Masalah darah itu pembunuhan, upaya-upaya pembunuhan, melukai, menikam, mencekik, menggantung, dan lain-lainnya. Walaupun gak keluar darah, kalau digantung keluar darah gak? Nah, walaupun digantung tidak keluar darah, tetapi itu adalah pembunuhan. Masuk di dalam urusan darah. Masuk dalam urusan darah. Mencekik juga demikian, walaupun tidak berdarah, tetapi masuk di dalam urusan darah. Berarti makna darah adalah urusan kehidupan seseorang. Urusan kehidupan seseorang. Melukai, menumpahkan darahnya atau membunuh, itu masuk dalam urusan darah. Yang ternyata itu adalah awal ma yuqda yaumul qiyamah. Itu adalah yang pertama akan dihitung nanti, yang pertama akan diselesaikan di hari kiamat adalah masalah darah. Masih ingat ada hadis yang mirip dengan ini, awal pertama akan dihisab adalah salat. Apakah bertentangan dengan hadis ini? Hadis yang sahih menyatakan awal pertama dihisab adalah salat. Di sini awal pertama diselesaikan adalah darah. Tidak ada pertentangan antara keduanya. Karena yang satu berkait dengan hablun minallah, yang satu berkait dengan hablun minannas. Maka perhatikan kalimatnya. Kalau masalah salat, awal pertama akan dihisab yaumul qiyamah adalah salat. Hisab secara umum salat. Tetapi pertikaian di antara manusia, perhatikan di sini hadisnya, awwalu ma yuqda bainan nas. Awal pertama diselesaikan di antara manusia. Artinya, urusan hablum minan nas, keributan di antara manusia, banyak bentuknya. Ada penindasan, ada perampasan hak, ada pencurian, ada perampokan, ada apalagi. Tetapi yang paling awal dihitung, dihisab, atau awal diselesaikan di antara manusia, pertikaian mereka adalah masalah darah. Yuhasibullah ta'ala al-khali'iq yawmal qiyamah. Allah akan menghisab makhluk-makhluknya nanti hari kiamat. Tsumma yaqdi bainahum bi'adlihi. Kemudian Allah akan putuskan keputusan-keputusannya. Allah akan menyelesaikan urusan-urusan mereka dengan keadilannya. Wa yabda' minal madhalim bil aham. Dan mulai atau yang dimulai dalam masalah kedzaliman-kedzaliman yang pertama diselesaikan adalah masalah darah. Menjatuhkan kehormatan juga kedzaliman. Merampas hak juga kedzaliman. Menindas, memperbudak, memaksa, itu juga kedzaliman. Apalagi curang, korupsi, kolusi, nepotisme, apalagi. Semua itu kedzaliman. Tetapi yang paling besar adalah yang berkait dengan darah. Yang paling besarnya, yang paling berkait dengan kedzaliman yang terbesar adalah urusan darah sampai pembunuhan. Maka itulah yang pertama diselesaikan oleh Rasulullah sallallahu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berita dari Rasulullah SAW. Pertama diselesaikan oleh Allah adalah masalah darah, dan itu berita yang pasti benar karena beritanya dalam hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bima anna ad-dima hiya a'dham wa ahamma yakunu minal madhalim. Karena darah itu yang paling besar dari kedzaliman, fa innaha awwalu ma yaqdi, maka itulah yang pertama diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripadanya. Fi dzalikal yaumil adzim, di hari yang besar itu, yaitu hari kiamat. Ma yustafadu minal hadis, apa yang diambil dari hadis ini? Diambil dari hadis ini fawaid. Seperti biasa, kalian terjemahkan faedah-faedah ini, dan nanti kita koreksi pada pertemuan berikutnya biiznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab, wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.